الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana kana lakum aduwwun." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. "Fattakhidhuhu aduwwa," dan jadikanlah syaitan itu adalah sebagai musuh. Ayat ini wahai kaum muslimin menerangkan kepada kita bahwasanya syaitan akan selalu berbuat jahat kepada Bani Adam, kepada umat manusia, dan tidak ada syaitan yang ingin berbuat baik kepada manusia. Karena Allah terangkan syaitan itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, dan ambillah, jadikanlah syaitan itu adalah musuh. Artinya jangan pernah kita bergaul dengan syaitan, menjadikan syaitan sebagai teman bagi kita, atau perbuatan syaitan itu kita lakukan, karena itu adalah perbuatan musuh. Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduun mubin." Wala tattabi'u khutuwati syaitan, artinya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kalian lakukan perbuatan-perbuatan syaitan. Innahu lakum adu, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya ujian bagi Bani Adam dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Ada penghalangnya yang harus dia hadapi, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Dalam rangka mengharapkan jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala, tidak semulus yang dibayangkan. Di sana terdapat sekian banyak yang akan merintangi dan menghalangi. Syaitan lah yang telah mengatakan, atau iblis la'natullah alaih, pimpinan para syaitan, yang telah mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabima ahwaitani la'aq'udana lahum siratakal mustaqim." Dan dengan sebab engkau telah menentukan, telah mentakdirkan bahwa aku adalah makhluk yang menyimpang, maka sungguh-sungguh aku akan halangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka. Ini ayat kaum muslimin disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiap-siap dalam melawan musuh kita dari kalangan para syaitan, anak buahnya iblis la'natullah alaih. Disebutkan iblis la'natullah alaih mengatakan kepada Allah, "Qala indhirni Qala unzirni ila yawmin yub'atsun. Wahai Allah, tunggu aku sampai hari pembangkitan. Yakni iblis diberi umur yang panjang sampai hari pembangkitan. Untuk apa? Untuk menggoda Bani Adam. Maka Allah mengatakan, qala innaka minal mundharin. Engkau adalah makhluk yang termasuk di antara yang ditunggu. Mundharin yang ditunggu. Yakni kalimat ini menunjukkan Allah memberikan waktu, kesempatan di kehidupan dunia ini untuk menggoda Bani Adam sampai yaumil kiamat. Beritanya kaum muslimin adalah sekali lagi untuk kita bersiap-siap bahwa kita memiliki musuh. Musuh bebuyutan kita. Musuh yang mengancam keselamatan kita. Dan musuh ini tidak pernah diam, terus menerus. Apa sajakah tipu daya syaitan itu? Inilah dia materi yang akan kami sampaikan pada ta'lim kita di sore hari ini. Kemudian kita akan berlanjut ba'dal maghrib dan berlanjut beberapa saat setelah adzan isya. Tentang tipu daya syaitan yang harus kita fahami agar kita bisa menghadapinya. Agar kita bisa mengalahkannya. Agar kita jangan terhanyut oleh musuh kita yang satu ini. Innahu lakum adu. Dia adalah musuh. Iblis la'natullah alaih ingin sekali menyesatkan dan menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus. Iblis mengatakan, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis itu tahu jalan yang lurus itu yang mana. Iblis itu tahu jalan yang lurus yang Allah ridhai di mana. Karena itu dihalangi, dicekal, dihadang, disampingkan, dipalingkan agar supaya bagaimana Bani Adam tidak berada di atas siratal mustaqim. Program besarnya mereka ini. Iblis mengatakan, la'atiyannahum min baini aydihim. Sungguh kami akan datangi umat manusia dari arah depan. Digoda manusia untuk tidak percaya dengan adanya jannah. Untuk tidak percaya dengan apa yang akan terjadi di depan kita. Tentang alam akhirat. Dibikin ragu. Tidak ada di sana akhirat. Orang kalau mati selesai sudah. Syaitan membisiki akidah ini. Tidak ada di sana alam kubur, disiksanya, tidak ada. Hidup saja kamu di dunia, penuh dengan dosa, tidak usah takut. Ini. Umin khalfihim, syaitan juga datang dari arah belakang mereka. Dari arah kanan dan kiri mereka. Kemudian syaitan mengatakan, wala tajidu aktharna aktharuhum syakirin. Wala tajidu aktharuhum syakirin. Dan kau tidak mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Artinya siapa? Sedikit yang berhasil selamat dari tipu daya syaitan. Sedikit yang mampu mengalahkan syaitan. Karena memang Allah telah menyebutkan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَا شَكُورٌ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَا. Sedikit memang dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Maknanya apa? Bisa sesuai dengan yang Allah maukan. Sedikit. Tipu daya syaitan yang paling besar kaum muslimin adalah kesyirikan. Kesyirikan ini adalah tipu daya syaitan yang paling besar. Bagaimana manusia ini tidak menuhankan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana umat manusia ini terhalangi dari akidah sahihah? Bagaimana umat ini menyembah kepada selain Allah? Maka dosa yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Apa bedanya kesyirikan dan kekufuran ya kaum muslimin? Kalau kekufuran orang yang disebut kafir adalah mereka-mereka yang menyembah hanya kepada selain Allah dan tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka disebut dengan kafirin. Sebagaimana satu surat yang berkaitan dengan mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Dan seterusnya. Orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Adapun dosa syirik wa kaum muslimin, dosa syirik ini menimpa orang-orang yang menyembah kepada Allah, mengenal Allah, meyakini Allah dalam hal tauhid rububiyah. Allah adalah sang pencipta alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia ketika dalam hal menyembah, dia menyembah juga kepada selain Allah. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum musyrikin Quraisy zaman itu. Mereka mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Idza qila lahum man khalaqa as-samawati wal ard. Kalau ditanyakan kepada kaum musyrikin Quraisy, bangsa Arab di waktu itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fasyakulun Allah, maka mereka mengatakan Allah yang menciptakan itu semua. Mereka tahu itu. Tetapi dalam perkara penyembahan, mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah saja. Yang mereka sembah, Lata'uza manat dan yang lainnya. Patung-patung yang mereka bikin. Atau nenek moyang mereka dulu yang membikinnya. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, In hiya asma'un. Sammitumuha antum wa aba'ukum. Patung-patung itu bernama Lata, Uzza, Manat. Kalian yang membikinnya. Ini tipu daya syaitan yang paling besar. Bagaimana caranya orang itu tidak menyembah kepada Allah Azza wa Jalla? Kalaulah menyembah kepada Allah, dipalingkan kepada menyembah yang lainnya. Hati-hatilah dari ini, wahai kaum muslimin. Berhati-hatilah dari jebakan syaitan yang satu ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam surat yang lainnya, dalam surat Taha ayat yang ke-120. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang syaitan ini, anak buahnya iblis. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan datang kepada Bani Adam. Membisiki, menghasut, menggoda, merayu. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratin khuldi wa mulkin la yabla? Syaitan dari zaman dulu, musuhnya Adam dan musuh Bani Adam. Dikisahkan di awal permusuhan Adam dengan permusuhan iblis dengan Adam alaihissalam ada dari semenjak mereka masih berada di dalam al-jannah. Begitu iblis menolak untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis fastakbara wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, para malaikat sujud atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, para malaikat semua sujud atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka menyembah Adam, tetapi karena Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, maka malaikat pun sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara. Iblis menolak perintah Allah itu dan dia berbuat sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah makhluk yang kafirin. Maka dari situ iblis dendam kepada bapa kita Adam alaihissalatu wassalam. Maka mulailah iblis di waktu itu membisiki dan menghasut kepada Adam dan Hawa. Allah berfirman, asyaitan datang kepada Adam, yakni iblis, membuat bisikan-bisikan dalam hati, waswis, menghasut. Hasutan itu berbentuk sautul khafi. Waswas itu, waswisu, membisiki adalah sautul khafi. Suara yang sangat lembut, yang hanya dia yang mendengar dan menghasutnya. Suara dalam hatinya, begini, begini, lakukan ini. Orang sehingga terhasut melakukannya. Itu iblis dan syaitan. Qala ya Adam. Iblis mengatakan, wahai Adam, maukah aku beritahukan kepadamu satu pohon yang akan menyebabkanmu kekal dan menyebabkanmu sebagai raja yang tidak akan pernah sirna. Maka dibisikkanlah untuk makan buah khuldi. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak itu terus. Wakulna habitu ba'dum libadin. Kami katakan, kata Allah, turun kalian dari surga ini ke dunia. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah musuh. Adam dan anak keturunannya adalah musuh bagi iblis dan anak keturunannya. Hadirinlah kan, itu kisah awal permusuhan iblis bersama bapa kita Adam alaihissalatu wassalam. Iblis itu makhluk dari bangsa jin. Jadi di sana kaum muslimin, makhluk itu ada tiga. Malaikat khuliqat min nur. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dari cahaya. Kemudian jin khuliqat min nar, diciptakan dari api. Kemudian Adam khuliqat min tin, diciptakan dari tanah. Adapun syaitan itu bukan makhluk tersendiri. Syaitan itu bukan makhluk tersendiri. Syaitan itu adalah siapapun yang mengikuti jejak langkahnya iblis, maka dia adalah syaitan. Allah sebutkan tentang iblis dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah dari bangsa jin yang fasik, menentang perintah Rabbnya. Ini iblis, la'natullah alaih. Adapun syaitan adalah minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia yang mengikuti jalannya iblis la'natullah alaih. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir surat An-Nas, yang disebutkan dalam akhir ayat itu, minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Mereka itu adalah musuh-musuh kita yang terus dan terus tidak pernah lelah dan letih. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki, menghasut, mendengungkan di telinga, membisiki dalam hasrat. Terus itu bergejolak bisikan itu sampai manusia terseret dan jatuh padanya, terbawa arus bisikan syaitan itu. Iwaswisu sudurinas. Itulah perbuatan syaitan. Syaitan itu ada yang bernama khannas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abbas dalam tafsir, dibawakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir ketika beliau menjelaskan tentang syaitan khannas. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan khannas. Siapa itu khannas? Syaitan lahu hurtum. Syaitan yang memiliki seperti belalai. Memiliki sesuatu yang seperti belalai, belalainya gajah. Yang ditancapkan ke hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu menghasut, menghasut, menghasut. Yuwaswisu, itu artinya bukan was-was bahasa Indonesia. Was-was, was-was, itu bukan. Bukan was-was seperti itu yang dimaksudkan. Yuwaswisu artinya adalah sautul khafi. Suara yang sembunyi, yang halus. Dia seakan mendengarkan itu, bisikan itu. Kemudian dia ingin melakukannya. Ini enak loh, cicipi doang makan. Ya sesekali lah, gak apa-apa. Begitu dia merasakan ketagihan. Ini ada tawaran bisnis. Untungnya banyak. Ujung-ujungnya ternyata bisnis yang haram, narkoba. Hasutan, hasutan. Itulah ada wanita cantik. Coba lihat. Mumpung ada, di rumah kan gak ada. Karena ternyata lebih cantik daripada yang di rumah. Terbisik. Awalnya gak mau lihat. Ujung-ujungnya juga nengok. Kalah sudah dengan bisikan. Itu pekerjaan syaitan khanas. Dimana Ibn Abbas mengatakan, idza dzakara Allah khanasa. Syaitan ini, ketika hamba yang dibisiki, ingat kepada Allah Azza wa Jal, ini haram. Jangan kamu lihat. Ini haram, jangan kamu makan. Ini haram, jangan kamu lakukan. Tinggalkan itu. Khannasa. Dia mencabut belalainya. Mencabut belalainya. Dia tidak mampu menggodanya. Tetapi ketika lengah, langsung tancap lagi. Yuswisufi. Terus dan terus. Misal, yang terjadi pada kita sering adalah dalam sholat. Syaitan ketika dikumandangkan azan, lari terbirit-birit. Terkedut-kedut, kata Nabi SAW, disebutkan dalam hadisnya. Di antara kitab yang muatnya dalam kitab Riyadhus Salihin. Selesai azan, syaitan datang lagi dari bangsa jin. Begitu qomat, lari lagi, menjauh. Selesai qomat, datang lagi, menggoda orang-orang yang sedang sholat. Agar tidak khusyuk. Nah, kita tidak perlu apa bertanya seperti apa bisikannya. Terlalu sering dibisiki, Pak. Terlalu sering dalam sholat kita dibisiki. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Masih sadar kita sedang sholat. Bacaan Al-Fatihah. Sudah mulai lupa. Lupa dengan kondisi kita ini sedang sholat. Lupa. Kenapa lupa? Karena syaitan berhasil membisiki kita untuk ingat sesuatu di luar sholat. Ingat dengan hal-hal yang hilang-hilang. Kunci lagi hilang, nang di sana ya. Kamu tanang sholat. Oh, nang sor bantal. Ya, ya, ya. Ini lagi sholat, Pak. Kemutan bantal barang, Pak. Itu godaan syaitan. Itu contohnya. Pernah tidak, Pak? Sering lah. Mensolat lah ya, Pak. Dipalingkan bagaimana seorang hamba untuk tidak khusyuk dalam sholatnya. Untuk dia tergoda. Nah itulah. Yuwaswis. Syaitan yang bernama khannas. Programnya bagaimana manusia itu jangan berjalan di atas siratal mustaqim. Dan ini wahai kaum muslimin adalah bisikan yang pertama. Maka itu syaitan yang pertama. Tipu daya syaitan yang pertama. Dibisiki orang untuk zina. Dibisiki orang untuk mencuri. Itu berkaitan dengan kabair. Oleh tadi yang kami sampaikan, dibisiki orang untuk syirik. Dari kecil membesar, membesar, membesar, sampai orang ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai orang itu menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah programnya iblis dan bala tentaranya dari kalangan para syaitan. baik syaitan yang bernama jin dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa ins manusia. Mereka bahu membahu menyesatkan umat manusia. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Dengan ini kita butuh tahu tentang tipu daya syaitan. Kita butuh mengerti bagaimana cara melindungi diri dari syaitan. Kita butuh tahu. Para ulama menyebutkan semua hal yang diharamkan dalam agama itu adalah dimanfaatkan oleh syaitan guna menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus. Bagaimana orang ini jauh dari perintah, dihadang jangan melakukan apa yang diperintahkan dan disampingkan kepada hal-hal yang dilarang. Karena orang kalau sudah tercebur mengikuti hal-hal yang Allah haramkan, hawa nafsunya lebih besar, maka di saat itu dia akan binasa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, contoh bisikan syaitan, bisikan sampai kufur. Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, yati syaitanu ahadakum fayaqul, syaitan datang kepada seorang di antara kalian dan syaitan mengatakan, membisiki dalam dadanya, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan langit, man khalaqa kada, diurut oleh syaitan. Bisikan pertama, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan? Sampai pada titiknya, kata Rasul, syaitan akan datang dan bertanya kepadamu, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Datang itu bisikan. Halus. Tidak langsung serta merta, tetapi proses hasutan demi hasutan, pertanyaan demi pertanyaan, sampai pada kalimat man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sabda Nabi yang terjadi menimpa kita. Maka Rasul memberitahukan kiat dalam melawan bisikan ini. Faida wajada ahadukum dzalik, apabila seorang di antara kalian menjumpai bisikan syaitan yang seperti itu, falyaqul, hendaknya segera dia ucapkan kalimat, amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya. Bertawud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hilangkan pemikiran itu jauh-jauh. Allah adalah Khalik. Kita beriman kepada Allah. Allah adalah Khalik, sang pencipta. Allah sang Khalik. Selain Allah adalah makhluk. Itu kita imani. Aku beriman dengan Al-Quran. Aku beriman dengan sunnah. Lawan itu. Artinya kaum muslimin, bisikan syaitan itu bisa kita lawan manakala kita punya al-ilmu. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran wa sunnah. Tanpa kita memiliki ilmu Al-Quran wa sunnah dengan kuat, sama sekali kita dikibas oleh syaitan, asut sedikit langsung kita terpental dan jatuh pada jeratan-jeratan syaitan. Ketika kita tidak memiliki ilmu din, ilmu tauhid dalam hal ini yang sedang kita sampaikan, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid al-asma wa sifat. Karena syaitan hendak meragukan dalam hati kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan, di antara bisikan syaitan mereka meragukan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran. Bagaimana kaum muslimin manusia ini tidak percaya kepada Al-Quran? Dibisiki sampai pada tingkatan ahlul bid'ah di kalangan syaitan dari kalangan ahlul bid'ah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena makhluk tidak boleh engkau percayai. Karena makhluk boleh itu diinjak. Itu adalah makhluk. Begitulah kaum muslimin. Bahu-membahu syaitan dari bangsa jin dengan syaitan dari bangsa manusia. Hadirin sekalian, ini contoh. Berita dari Nabi SAW bahwa syaitan datang kepada salah-salah di antara kita, membisiki dan merayu supaya bagaimana kita terjebak pada tipu daya syaitan yang pertama ini. Yuwaswisu fi sudurinnas. Selama kita masih hidup, wahai kaum muslimin, masih tetap harus waspada karena sangat mungkin syaitan berhasil menjebol benteng kita. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa seorang yang mendekati ajal ketika sakaratul maut ditalkin ucapan la ilaha illallah, karena syaitan terus menggodanya, menghalangi agar jangan sampai di akhir hayatnya orang ini berhasil mengatakan la ilaha illallah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah kematiannya Abu Talib. Syaitan tidak berhenti menghadang Abu Talib. Padahal Abu Talib dekat dengan Rasul. Abu Talib paman yang merawat Rasul dari semenjak kecil. Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Sampai-sampai Allah memberikan persaksian Nabi SAW sangat mencintai Abu Talib. Dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. Tetapi karena hidayah biadillah. Hidayah bukan di tangan Nabi. Tetapi di tangan Allah Azza wa Jal. Ketika Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Talib, maka Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah dalam hal ini adalah hidayah taufiq. Hidayah dalam hal ini adalah hidayah taufiq. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah taufik itu adalah Allah Azza wa Jal yang memberinya. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Terlepas dari ayat ini, wahai kaum muslimin, kisah yang ada ba'dallah tentunya itu kaitannya dengan takdir. Ba'dallah yang nampak Abu Talib ditalkin oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Katakan olehmu wahai pamanku, "La ilaha illallah." Alangkah mudahnya mengucapkan kata-kata itu. La ilaha illallah. Tetapi Abu Talib, walaupun orang Arab, fasih bahasa Arabnya, sangat mengerti bahasa Arab, tapi tidak bisa mengucapkannya sampai mati. Kenapa? Faktor syaitan dari bangsa manusia, adanya Abu Jahal dan satu lagi orang yang bersamanya, yang membisiki Abu Talib untuk tetap di atas agama nenek moyangnya. Ketika Nabi mengajaknya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kalau engkau mampu mengatakan, kalau engkau bisa mengatakan kalimat ini, wahai pamanku, aku akan bela engkau di hadapan Allah, pasti surga. Dua orang musyrikin ini mengatakan, "Atarghabu 'amilati Abdul Muthalib? Apa engkau benci kepada agama nenek moyangmu?" Dua panggilan. Satu panggilan tauhid, satu panggilan kesyirikan. Ini namanya syaitan minal insi. Syaitan dari bangsa manusia. Kalau di kita ketika ada orang hendak ikut ta'lim, ta'lim dakwah salafiyah, ta'lim sunnah ini ditakut-takuti. Apa kau ada di teroris? Engkau ngono, jenggotan masih di teroris, Mbok. Ditakut-takutilah syaitan dari bangsa manusia. Kemudian takut dan istilah orang sangat jibailah. Sing umum-umum baiklah. Daripada repot-repot ngapa? Syaitan berhasil mencekal dia. Dan tidak jadi ikut dakwah salafiyah ini. Itu yuwaswi sufi. Bisa dipahami hadirin? Ini sudah maghrib. Nih. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh insyaallah. Atau yang kelima lah minimalnya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.